Jangan mendendangkan atau kertas putih nun tulis syair cinta. Hati lo lagi selayang kutuh suna yang putuh pun yang nuruh batu tanah merana luntun hati mesin dalam tubuh sabinun petro kenonun gisah. Sebab galahan mungkin bagatarun mo umong meluhan mungkin ulun setia lundang sama tungo padang diniup terang uro nun wo nun wo nun wo sausi ayung mata luntun hati musyid dalam tubuh sabinun petro kenonu wana belum pretro kena nuwa negisa hati lun lagi sulayang putuh un yang nuruh batu butano mula luntun hati mesin dalam tubuh sabilun pretro kena nuwa negisa. Selamanya ulun jaga, ulun pikirun ingat butat hatirun bak ngomong sunang. Thank you. Pakan hai ado gata lagenya tengah lun sayang tatim pelukan ngelun pujo gata ado tatim pulaye si buam cinta dilege tanyo sabi musaho lam jejut uro sabi bahagia. Ada lun tepu gata lagenyo han mungkin cinta lun yo lun beri ke gata kasih sayang lun tan gata hiro pusala lun ado lun tapi dua. Kan hai ado gata lagenya tengah lun sayang tak tentu dusta mudebe tabri sabo harapan karena mandung yang pugat lun luka. Lun tepu gata lagenyo han mungkin cinta lun yo lun beri ke gata kasih sayang lun tan gata hiro usala lun ado lun tapu dua. Hai ado gata lagenyan tengah lun sayang tak tentu dusta mudebe tak bisa boharapan karena mandung yang tinggal lun luka. Kan hai ado gata lagenya tengah lun sayang tak tempu dusta mudeh beta brisa bo harapan karena mandung yang tugat lun luka. Kan hai ado gata lagenya tengah lun sayang tak tentu dusta mudebe tak bisa mo harapan karena mendungnya tugat lun luka. sabuh malam ulun duk dileun lun pandang bulan hati meraba ba angin malam lempu ek salem ke sidro ureung ji di mata rindu ulonnya han elon putun katrip musarung di dalam dada menghat lam hati sabe ulon ken pajan mutumung sabuh batera eke mutumung kamu nyodu lunduk sidro lam cahaya bulan ulun menjalun kenangan cinta kisah di kamu lagu ulun ken masa di birun musafat dua di rimba raya indah nan jamun masa remaja kuala raja cinta pun pasu manteng mekarung di dalam dada malam pilarut cilup nan bulan kenangan jamun han elon lupa rindu ke urung yang tamlon cinta kadang dibirun kagok pojumba sarung di dalam dada pajang metung sabuh bakura ulun duk sidro lam cahaya bulan ulun menjalun kenangan cinta kisah di kamu lagu masa di birun musafat dua di rimba raya indah nan utun kenangan jaman masa remaja kuala raja cinta pun pasu mantang mekarung di tamnon cinta kadang Maksud hati lentur manyun karena bungondro di mata. Coba jauh lentur manyun ku kebungong karena tanda. Saban kala dalam hati karena jeda hanya sampai supaya bungong bela yele bale lompat sabot tangke. Rasa hati lontar bimbang akan gata hai idaman. Salam pandangan Menyokan daka setuju Jale talang kau bertunggu Angat boleh kasar rindu Buah malam mengat lampu Lumpu di langit bintang Cahaya mulai sabah sampau mutumu si bungong harum katrip lun tanda Tapi kelon purnama, oh purnama. karena doa yang sama tak baca. Sana lumpale tetap musim kegata sabok nama karena dosa tanya berpisah karena doa jam terlupa. Karena doa yang sama tak baca. Tapi kan penawa, oh penawa, poten belum tuka. Bulan dengan datang, bersabar karena doa yang sama tak baca. Cinta putih lumpuh biasa dengan doa. Suci jengkaru subra jalu kalung keba preng musim bahagia musim senyum purnama sayang hati lun rangu sampo anjino subra sialun jaring kadra anu sampe lun rasa lun preng bunga senja daralun pre-pre hantukan nun pre bunga senja daralun pre-pre hantukan oh oh oh oh susah hatinya putih mata rakit kalon pesibla pucuk ni pada tawa genta jemurang lupa bero gada kemudo sialon si pru berupa dihanjut penawa sialon si pru berupa dihanjut penawa. ikarun iraya glabatin pua mata un kaya yang luru nun pike tro gata pungong bayang dinda sayang hatelun ramu sampo anjino subra sialun jaring kadra anu sampe lun rasa nun prebu senja darah lun pre-pre hantekan lun prebu senja darah lun pre-pre hantekan. Teh mata rakit kalung pesibla pucuk ni pada tawo mentaju orang lupa behro gado kumudo siado situ berpade hanjut penawa siado situ berpade hanjut penawa. Tanda, hingga hai adik bek malam. Yakin terasa tagisa. go go menuka baharuka bukan gepula gekubah cengon getemi manghe panu panu ngon panyang si nipat nipat kena bernomu go go menuka baharuka bukan gepula gekubah cengon getemi manghe panu panu ngon panyang si nipat nipat kena gekubah cengon getemi manghe panu panu ngon panyang si nipat nipat kena. Lam ta ngelunduk sidro tu kejut bak londo susang gatawo katanya ngelun pudi sino bagalun tren uyupmo gatakan adi sinan tahe gatamoro imata lakimu ahli sigra oh kepulon tagi same tu maderita tanyo pisah lun lakehana lun kata hina oh bele tamuru imata sekata tatelo luka pakan dilelon ta tinggal dalam sengsara oh ate cintaku manglun rasa puke mungkin lon terima teman katakan di sini tahu gata moro imata alakemu ahli sigra oh kepulau tagi same cuma derita tanyo pisah lun lakehana lun kata hina oh betle tamuru imata sip kata tate lun luka pakan dilelun tak tinggal ilang sengsara oh ate cintaku manglun rasa puke mungkin lun terima teman oh sangana mungkin le tanyo udep sama dua sebab pintu cinta gase yang lam dada kegatatan lehi kaya cinta hana pule tamoro imata hana pule tamoro imata hana pule tamoro imata oh. indah purnama di samping bintang, cahaya membleble di langit menyang. Mesin tak hati ke kandas sayang, dak jut besar jan sabengan kandang. Beri bagasi mejuta sayang, kegata si drohana dirukan. Senyuman manis sabi terbayang, sabi terkenang dengan bak mata. Dan jiwa badan butak di intan bentuk patah. Ada pihlahan lanjut bulan lingkup, tetaplah lalu luas samudra cinta. Kebadangan gelantung dalam apui hutan dah tetap lemita. Benar umpama wahai buang melu, kata lom rindu sampo si umu masa. Kasih lom siram sayang kalun tabu, bajang menyatu betanya dua.